Mitra bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, yang mana dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya saja yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Ya, ini kan tercermin dari tingkat pendidikan. 2/3 dari pekerja kita SLTP ke bawah memang. Oleh karena itulah maka yang harus didorong adalah bagaimana mereka memperoleh keterampilan lewat balai-balai itu, lewat pemberian insentif buat perusahaan gitu. Seperti yang dikaitkan dengan upah, jangan naikkan upah saja. Jadi kalau dia tidak terampil, dia akan terus rendah. Nah, buruh juga menuntut kewajiban perusahaan untuk memberikan training supaya kemampuannya meningkat terus gitu. Ya kan, akses terhadap pendidikan kan baru. Kita kan baru, namanya wajib SMP itu tahun berapa kan baru. Memang rakyat Indonesia terkebelakang dari soal pendidikan. Nah, menyambut ASEAN Economic Community 2015 mendatang nih Pak, menurut Anda, apakah tenaga kerja kita sudah siap Pak? Ya harus siap. Kita bisa ekspor tenaga kerja yang tidak terampil ke Singapura, ke Malaysia, segala macam bisa. Jangan mau kita itu menerima tenaga kerja yang terampil saja dari ASEAN. Kita juga boleh dong ekspor tenaga kerja kita yang tidak terampil ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei gitu. Pemerintah nuntutnya gitu dong. Gimana sih? Jadi harus siap dan jadikan peluang gitu. Lalu apa nih Pak solusinya agar masalah tenaga kerja ini bisa clear? Ya secara nasional lah. Kan 2/3 pekerja kita tamatan STLTP ke bawah. Kan gak bisa segera diselesaikan kan. Proses pendidikannya kan baru. Itu membaik tapi kondisinya masih seperti itu. Makanya harus diselesaikan. Upahnya bagaimana? Masa mau upah layak kalau tamatan STLTP, tamatan SD, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali gitu loh pekerja kita itu. Ya kan gak serba pemerintah, seperti saya katakan, kewajiban buat perusahaan untuk memberikan training, iya kan? BLK-BLK ada silahkan, tapi kewajiban pemerintah untuk memberikan training. Kan tidak harus ada anggaran melulu. Anggaran kan macam-macam, dari APBN kan banyak kebutuhannya. Nah yang memberikan training dikasih insentif dalam bentuk pengurangan pajak, kan begitu. Jangan bicara anggaran, terus kalau bicara anggaran gak akan dimulai gitu. Cara berpikirnya diubah. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.